Alhamdulillah, segala puji dan segala kesyukuran sesama kepanjatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala pemberiannya kepada kita. Dan alhamdulillah kita dapat kumpul sekali lagi untuk kita meneruskan mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh pengarang kitab kita Al-Hafidh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan setelah kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang beliau kumpulkan pada awal kitab ataupun bab yang ketujuh ini, itu bab Al-Yaqin Wa-Tawakkul, maka beliau kemudian meneruskan dengan membawa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan yakin dan tawakal. Jadi dalam muka surat 465 daripada kitab terjemahan hadis ke-74, beliau berkata rahimahullah ta'ala, وَأَمَّلْ أَحَدِيثُ, sebenarnya ada lagi ya, وَأَمَّلْ أَحَدِيثُ فَالْأَوَّلْ, ada pun hadis-hadis tadi dah sebutkan dalam Quran, sekarang disebutkan hadis-hadis, maka yang pertama عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب فرأيت النبي ومعه الرهيب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه الرهيب بضم الراء تصغير رهب وهم دون 10 أنفس والأفق الناحية والجانب وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها وتشديد أفصح. Artinya diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diperlihatkan oleh Allah beberapa golongan umat manusia. Jadi uribat ditunjukkan, dan artinya adalah ditunjukkan dengan mimpi. Nah, uribat alayal umam, beberapa kumpulan manusia, dan umam itu adalah plural untuk ummah, ini sekumpulan manusia. Jadi ummah sekumpulan manusia, umam beberapa golongan umat manusia. Maka aku telah melihat seorang nabi bersamanya sekumpulan manusia. Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaib. Dan ruhaib itu telah ditafsirkan oleh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, tapi tidak dimasukkan dalam terjemah, iaitu tasghir daripada rahab. Dan rahab itu artinya adalah golongan yang kecil, yang kurang daripada 10 orang. Ataupun ruhaib ini adalah kumpulan yang kecil, kurang daripada 10 orang. Jadi seorang nabi datang dan bersamanya tak sampai 10 orang. Seorang nabi pula, aku melihat seorang nabi bersamanya seorang lelaki dan dua orang lelaki. raaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulani. Jadi ini ada masalah sedikit, bagaimana seorang nabi datang dengan satu orang lelaki lain dan dua orang lelaki lain? Kalau dia datang dengan satu orang lagi, satu orang lah. Kalau dia datang dengan dua orang, dua orang. Macam mana? Satu dan dua. Jadi Nabi lain tak? Seorang Nabi dan satu orang lagi dan dua orang lelaki. Bersamanya satu dengan dua. Dalam satu masa boleh tak ada dua ataupun dua perkara berlaku dalam satu masa daripada orang yang sama? Orang tu nak datang, kalau bawa satu orang, satu orang lah, bawa dua-dua. Jadi di sini sebagian ulama mentafsirkan waw dekat sini, wa dan seorang lelaki dan dua orang lelaki dengan au. Yang ini dia datang dengan seorang lelaki atau dua orang lelaki. Itu dia. Jadi syak daripada perawi. Itu salah satu tafsirannya. Kita lihat nanti apa kata Syekh Zain yang Allah Ta'ala. Kalau tak mungkin dia datang dengan satu dan dengan dua dalam satu masa. Baik, kemudian jadi ini lagi sedikit daripada golongan yang pertama. Yang tadi kurang daripada 10, ini lagi paling banyak 2 orang. Dan seorang nabi laisa ma'ahu ahad, tak ada seorang pun bersama. Dia datang seorang-seorang. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku satu kelompok yang jumlahnya banyak. Aku menyangka mereka adalah umatku. Apa kita boleh dapat daripada kata Nabi SAW ini? Ya, Nabi SAW seolah-olah dah dapat menganggap bahawa umat dia lebih ramai daripada umat-umat lain. Jadi bila nampak satu golongan yang ramai, beliau menyangka itulah umat. Dan ini tentu adalah khabar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu bahawa umat dia adalah ramai. Tetapi dikatakan kepadaku, mereka adalah Nabi Musa alaihissalam dan kaum. Jadi rupanya ini adalah Nabi Musa dan kaum. Dan ini dalil bahawa umat Nabi Musa alaihissalam ramai. Ramai ke seolah-olah macam ramainya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan untuk Nabi Musa alaihi salam. Dan umat Nabi Musa adalah orang-orang Yahudi Bani Israel. Lihatlah ke ujung. Jadi ada kata-kata lihatlah di ujung, tak disebutkan siapa tu. Zahirnya malaikat. Lalu aku pun melihatnya. Ternyata terdapat satu kelompok yang lebih besar. Dikatakan lagi kepadaku, lihatlah ke ujung yang lain. Ternyata di sana juga terdapat satu kelompok yang lebih besar lagi. Dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi umat Nabi SAW lebih ramai daripada umat Nabi Musa yang ramai. Lebih ramai daripada yang itu dan yang ini, daripada semua umat yang lain. Kemudian bukan hanya ramai jumlahnya, kuantitinya. Tapi di sini disebutkan apa? Ada kualiti pada jumlah yang ramai. Bersama mereka ada 70 ribu orang lagi yang akan masuk syurga tanpa dihisab dan diazab. Maknanya ini tidak terdapat pada umat-umat sebelum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan masuk ke dalam rumahnya. Jadi ini dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, rumah Rasulullah SAW sebelah masjid. Zahirnya kisah ini berlaku di dalam masjid Nabi. Dan orang-orang telah berbincang-bincang sendiri mengenai mereka yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa dihisab dan diazab itu. Dan faedah daripada kata-kata ini menerangkan kelebihan para sahabat ridwanullahi alaihim. Apabila mereka mendengar ilmu, mereka bermugahkarah antara satu dengan yang lain. Jadi mereka berbincang, siapakah 70 ribu orang itu? Dan mereka sebenarnya berbincang untuk mengetahui siapakah mereka-mereka itu, bukan setakat nak tahu tambah ilmu tanpa apa-apa faedah. Tapi zahirnya mereka rasa ingin dan mengharapkan bahawa mereka juga boleh termasuk daripada 70 ribu orang tersebut. Tapi takat ini mereka belum tahu lagi siapakah mereka. Jadi ini bahawa menunjukkan sahabat-sahabat itu sentiasa tatalluq ataupun sentiasa mengharap-harap kepada al-khair, kepada kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW masuk rumahnya dan kemudian sebahagian daripada mereka berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang cakap tu siapa? Sahabat ke bukan? Sahabat juga. Kenapa mereka kata agaknya yang masuk syurga tanpa hisab tanpa azab tu sahabat Nabi lah, sedangkan mereka tu sendiri sahabat? Apa kita boleh faham daripada kata-kata ini? Ya? Kibaru sahabah, yakni orang-orang yang senior daripada kalangan sahabat. Walaupun mereka ni sahabat juga, ni dalil bahawa para sahabat iktiraf tahu akur kedudukan sahabat-sahabat Nabi SAW di sisi Rasulullah SAW, di sisi Allah SWT, bahawa tak semuanya sama. Walaupun semuanya statusnya secara umum ashabun Nabi SAW, itu pun dah bagus, dah besar dah kedudukannya. Tapi dalam sahabat tu ada yang lebih mulia daripada yang lain. Dan ini juga dijelaskan dalam Al-Quran, bezanya antara orang Muhajirin dan Ansar berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian antara Muhajirin dan Ansar, Muhajirin lebih mulia. Kemudian di antara sahabat-sahabat tu yang lebih awal masuk Islam lebih mulia daripada yang lewat masuk Islam, yang berperang, yang jihad dalam peperangan tertentu tentu lebih mulia daripada yang tidak ikut serta berperang, yang berinfak bagaimana dalam suratul hadid juga lebih mulia daripada yang tidak sempat berinfak. Itu juga ada disebutkan dalam surah Al-Anfal. Walaupun semuanya wa kullan wa'adallahu al-husna, semuanya Allah janjikan al-husna, kebaikan untuk mereka. Tapi ada perbezaan-perbezaan. Jadi yang masuk syurga, masuk syurga insyaAllah semualah ada can masuk syurga. Tapi yang tanpa hisab, tanpa azab, ini mesti sahabat-sahabat yang kibar. Jadi faedah kita memahami akan perbezaan-perbezaan ini, maka kita letakkan setiap orang tu pada manzilahnya, pada kedudukannya. Jangan samakan semua sebagai sama, itu kurang adab. Jadi hikmah adalah kita letakkan orang pada tempat-tempatnya. Kemudian sebahagian pula berkata mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak pernah melakukan perbuatan syirik terhadap Allah. Satu kumpulan berpendapat inilah orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Yang ini tak pernah syirik sebab dia dah dilahirkan dalam Islam. Macam mana tu? Sebab ibu dan bapanya orang Islam. Dan sedikit sahabat yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Kebanyakan mereka telah merasakan jahiliyah. Right? Tetapi hanya segelintir je. Menyangkan datang tu lah anak-anak sahabat ke. Dan selepas mereka yang dilahirkan dalam Islam, kemudian selepas itu mereka tak pernah syirikkan Allah SWT. Adapun kita ni semua, kita dah pernah syirikkan Allah SWT dulu. Jadi di sini juga terdapat satu faedah menunjukkan bahawa mereka memandang bahawa kelebihan seseorang itu bergantung kepada bersih ataupun tidak bersihnya akidah seseorang itu, ataupun kita katakan tauhid seseorang itu. Kalau orang itu sempurna tauhidnya, maka kedudukannya lebih mulia. Siapa yang syirik Allah SWT ataupun pernah syirik Allah SWT pun tidak sama dengan orang yang tidak pernah mensyirikkan Allah SWT langsung. Jadi itu kata rawi, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mereka mengemukakan pendapat masing-masing. Wa dzakaru asya'. Jadi bukan itu je, ada lagi pendapat-pendapat lain. Ini menunjukkan bahawa satu diskusi yang agak hebat. Menunjukkan mereka ingin tahu siapakah golongan yang mulia ini. Jadi lepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka. Lalu beliau bertanya, saya bersabda, apa yang telah kamu perbincangkan? Malladhi takhuduna fi. Jadi asalnya ini adalah khawt. Khawt itu maknanya perbincangan yang agak mendalam. Walaupun dalam Al-Quran ada cemohan terhadap al-khawt. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Antara perkara yang menyebabkan orang-orang dimasukkan ke dalam neraka sakar. Neraka sakar antara mereka tidak solat, mereka tidak keluarkan sedekah, mereka juga apa ni? Lakukan di yaumiddin, mereka mendustakan hari kiamat, hari pembalasan, dan mereka juga nahudu ma'al khaidin, bincang-bincang dengan orang-orang yang bincang, kalau kita nak katakan macam itu. Tapi di sini para sahabat juga berbincang. Jadi di sini perbincangan itu ada dua macam. Satu perbualan perbincangan yang sia-sia, satu lagi perbualan dan perbincangan yang memberi manfaat. Ini dibolehkan. Satu lagi berkaitan dengan ilmu. Jadi mereka pun menerangkan keadaan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan jampi mentera, yang menjampikan orang, dan tidak meminta supaya dibuat jampi mentera ruqyah. Mereka tidak meramalkan perkara-perkara yang buruk. Ini terjemahan kepada tatayyarun wala yatatayyarun. Ini meramalkan perkara yang buruk, menganggap sesuatu perkara itu tanda bahawa apa yang dia nak lakukan pada hari itu ataupun seumpamanya adalah tanda keburukan, jadi dia tak buat. Ini namanya at-tayyur. Apa lagi? Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan mereka mereka bertawakal. Jadi ada beberapa sifat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah rupanya orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian berdiri seorang lelaki yang lain lalu berkata, berdoalah kepada Allah semoga aku termasuk dari kalangan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan sebelum tu apa? Ukasyah bin Mihsan berdiri lalu berkata, berdoalah kepada Allah semoga aku termasuk dari kalangan mereka. Antaj an yaj'alani minhum. Jadi di sini dalil boleh kita minta seseorang berdoa untuk kita, walaupun asalnya kita doa untuk diri sendiri, tapi ada kalanya boleh kita minta orang lain berdoa untuk kita. Dalam hal ini sahabat minta Nabi SAW yang lebih mulia, yang berdekat dengan Allah SWT, untuk mendoakan untuk, walaupun sebenarnya dia boleh doa sendiri saja. Ini tidak salah. Tapi jangan dia suruh orang doa, dia tak doa terus. Jadi dia pun doa maknanya. Jadi ini namanya at-tawassul, iaitu mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini cara yang disyariatkan. Jadi syaratnya orang yang berdoa tu, atau yang nak minta kita doa, yang kita minta dia doakan untuk kita tu, dia mampu berdoa untuk kita. Mampu berdoa. Yang mampu berdoa mestilah orang yang hidup. Jadi jangan kita tawassul dengan orang yang dah mati. Jadi Nabi SAW terus berkata, anta minhum, engkau daripada golongan mereka. Padahal disuruh doa, Nabi SAW terus kata engkau daripada golongan mereka. Macam mana Nabi tahu? Dah doa ke belum? Jadi tak ada jawapan yang memuaskan hati melainkan Rasulullah SAW tahu ini sebab dia diberitahu oleh Allah SWT on the spot. Dan ini tidak mustahil. Sesuatu yang sebelum tu Rasulullah SAW tak tahu, lalu dikhabarkan oleh Allah SWT melalui Jibril ataupun melalui wahyu. Ataupun mungkin juga sebelum ini Rasulullah SAW dah tahu bahawa Ukasyah bin Mihsan antara sahabat-sahabatnya yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi bila bangunnya sahabat ni, Ukasyah ni, dia pun kata, kau memang daripada golongan mereka. Yang penting, ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, baik. Kemudian orang lain pula dah bangun. Sahabat lain pula bangun. Tak disebutkan siapa nama dia, dan sengaja tak disebutkan siapa namanya. Sedangkan yang tadi, sahabat tadi, disebutkan nama. Kenapa? Sebab lelaki yang kedua pun tanya soalan sama. Ud'u Allah an yaj'alani minhum, doalah kepada Allah agar Allah jadikan aku daripada golongan mereka yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi apakah Nabi SAW kata anta minhum, kata lalu engkau pun daripada golongan mereka? Jawabnya tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dengan jawapan yang berhikmah, yaitu sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahului engkau dengan, yakni Ukasha telah minta dulu. Nabi tak kata engkau bukan daripada golongan mereka. Sebab kalau jawab macam tu, kena kan awak ni cik hati kawan tu. Dan Nabi tak kata aku takkan doa kan. Nabi cuma kata apa, masa untuk soalan sudah apa ni, sudah tiba. Ni bukan apa, question and answer session dah tamat lah, dah habis. Ukasha dah tanya dulu, dah tak ada orang lagi boleh minta. Apakah engkau juga termasuk golongan tersebut bersama Ukasha ataupun tidak, itu tak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini terdapat faedah akhlak Rasulullah SAW. Jadi bila dia menolak, dia menolak dengan hikmah, menjaga hati dan perasaan para sahabat. Dan terhadap faedah lain disebutkan oleh ulama, kenapa Nabi SAW tidak menjawab? Sebab kata mereka, sebahagian katanya bahawa lelaki yang kedua itu bukan orang Islam, tetapi dia munafik. Jadi Nabi SAW pun kata apa ni, Ukasha dah mendahului ikam. Tapi pendapat ni lemah sebab terdapat riwayat-riwayat bahawa orang ni seorang ansari, seorang sahabat. Jadi ini menunjukkan bahawa mesti ada jawapan lain. Maka kata mereka bahawa Rasulullah SAW tidak mahu buka pintu apa ni, orang minta-minta seperti ini. Jadi ini kalau kita lihat hadis yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala untuk lebih menerangkan kepada kita tentang kelebihan yakin dan tawakal. Daripada hadis ini kita dapati bahawa Rasulullah SAW menerangkan tentang kelebihan orang-orang yang bertawakal. Sebab kalau kita lihat Rasulullah SAW menyebutkan sifat-sifat orang yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang pertama, mereka tidak menjampi, la yarpun wala yastarquna, mereka tidak minta dijampi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tetapi lafaz ini, la yarpun ini, tidak menjampikan orang, adalah riwayat yang tersendiri oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari tak riwayatkan dengan lafaz ini. Dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan beberapa riwayat, beberapa sanad. Siapa pernah baca Kitabul Iman, dia dah jumpa. Salah satu daripada sanadnya terdapat lafaz ini. Adapun riwayat-riwayat lain sama macam dengan riwayat Al-Bukhari, iaitu tanpa yarkun. Maka ulama telah mengkaji sanadnya dan mereka dapati bahawa dapat kelemahan pada sanad itu, dan lafaz ini termasuk dalam kategori lafaz yang syad. Lafaz ini je, bukan semua hadis tu lafaz ini, yakni yarkun. Kemudian sebab mereka bahaskan juga kerana ia zahirnya bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri biasa meruqyahkan orang. Dia ruqyahkan orang, dia ruqyahkan dirinya sendiri. Jadi bagaimana boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang paling mulia adalah tidak meruqyah apa tu? Dan sahabat-sahabat ruqyahkan orang lain. Jadi yang benar adalah lafaz ini tidak sabit. Jadi yang benar adalah la yastarqun, mereka yang tidak minta dijampi. Ini beza dengan orang yang menjampi. Sebab orang yang minta dijampi ada menunjukkan ada kelemahan di dalam iman, dalam tauhid. Beza dengan orang yang menjampikan orang. Sebab jampi ni asal dia adalah kerana sakit dan juga berkaitan dengan sakit-sakit yang ghaib, yang halus, yang seperti disawan, diganggu oleh jin dan seumpamanya. Dan kita tahu bahawa menjampi ini dengan membaca ayat Al-Quran dan doa-doa yang warid di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ada hubungan yang direct dengan penyakit tersebut. Dia bukannya kita sapu apa sampai apa bengkak tu hilang kalau digigitan daripada serangga yang berbisa. Dan kalau dia adalah gangguan daripada jin dan syaitan, lebih-lebih lagi tak ada kaitannya, tak ada hubungan langsung. Jadi semata-mata apa? Semata-mata dengan izin Allah SWT daripada bacaan yang dibaca oleh orang yang menjangki tersebut. Jadi kalaulah dia diizinkan Allah SWT sembuh dengan sebab rukyah tersebut, jadi apa akan mungkin timbul dalam hatinya? Timbul kaguman terhadap orang yang menjambi. Mesti ada pun. Sebab orang ni tak pakai apa-apa, dia cuma baca, dia tiup aja. Lain kalau kita pergi jumpa doktor, mana sakit? Oh itu Andy Plus. Andy Plus nampak, dia tak akan tawakal dengan doktor. Dia akan apa? Ha, ni memang Andy Plus. Ni batuk, ni ubat batuk jerbu. Okey, ni ambil sesama, ubat sesama, ubat asma dan sebagainya. Orang tak akan sandarkan kelebihan tu pada doktor tersebut. Doktor tu cuma apa? Cuba cari penyakit dia, apa dia diagnose, dan kemudian dia kasih ubat. Ubat tu directly menyembuhkan penyakit tersebut. Okay, dia. Lagi kalau urut dan sebagainya, ini semua jelas, tak ada apa-apa pun. Jadi beza dengan membaca rukyah ini. Jadi bila orang itu minta orang lain untuk merukyahkannya, tidak minta langsung kepada Allah SWT, sebab penyakit-penyakit ni biasanya penyakit-penyakit yang apa ni, yang halus, maka di situ ada kekurangan pada iman dan tauhidnya. Jadi kurang tawakalnya kepada Allah SWT. Boleh? Ya. Sebab itu mereka menguatkan lafaz ini, melemahkan lafaz yang pertama. Kemudian perkara yang kedua atau sifat yang kedua adalah mereka ni la yatatayyarun, tidak meramalkan nasib-nasib yang buruk. Maksud dekat sini adalah mereka apabila ingin melakukan sesuatu, mereka tidak percaya kepada suih-suih ni lah. Bahawa kalau mereka dengar burung gagak contohnya, maka mereka tak jadi keluar rumah, atau mereka ingin safar, mereka ingin bernikah dan sebagainya. Zaman jahiliah mereka akan letakkan ataupun terbangkan burung. Kalau dia pergi kepada arah kiri, maka mereka kata ini tanda nasib tak baik. Kalau pergi pergi arah kanan, maka dia tanda nasib baik. Itu adalah at-tayyur. Dan ini adalah perbuatan jahiliah dari dulu lagi. Dan pada zaman Fir'aun dah ada. Jadi Allah SWT berfirman, walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun. Sesungguhnya kami telah menimpakan kepada ahli Fir'aun dengan sinin, iaitu kemarau panjang, dan kekurangan dalam buah-buahan supaya mereka mengambil peringatan. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Apabila mereka menerima kebaikan, mereka kata memang kamilah, ini memang untuk kami. لَنَا هَذِهِ, kami memang layak dapat nikmat-nikmat ini. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tapi bila ditipu keburukan sayyi'ah, maka mereka akan bertatayur dengan Musa, Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersama. Jadi mereka kata apa? Keburukan ini disebabkan kamulah wahai Musa dan orang-orang yang beriman. Jadi tatayur, mereka menganggap nasib malang itu dengan sebab-sebab selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kata ala innama ta'ala ta'iruhum indallah walakin aktarahum la ya'lamun. Keburukan mereka adalah datang daripada Allah Subhanahu Ta'ala juga sebenarnya, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dalam surah Yasin juga ada ayat seperti ini, kisah ashabul qaryah, penduduk satu kota datang kepada mereka dua orang rasul, ajak mereka kepada Islam. Tapi fakazzabuhuma fa'azzazna bithalith, mereka mendustakan kedua rasul, maka kami tambah, kami kuatkan dengan rasul yang ketiga. Tiga rasul datang satu kota. Ya. Lepas tu mereka kata apa? Kepada rasul-rasul ini, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Sesungguhnya kami tatayyarna bikum, kami menganggap kamu ni penyebab nasib malang kami. kalau kamu tak tinggalkan kami, tak tinggalkan dakwah ni kepada kami, lanarjuman aku menyiksakan kamu dengan azab yang pedih. Azab dengan. Maka pejak rasul-rasul qalu ta'irukum ma'akum ya in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Sebenarnya nasib malang kamu ni adalah daripada kamu sendiri. Dalam ayat tadi surah Al-A'raf, daripada Allah. Dalam hal ini, dalam ayat ini, daripada kamu. Adakah pecanggahan di sini? Sebenarnya tak ada. Semuanya datang dari Allah SWT. Tapi sebabnya Allah timpakan musibah ini disebabkan keingkaran ini, kejahatan ini. Nah, bagi kamulah kaum yang musrifun, yang melampau batas. Jadi menunjukkan bahawa masalah tatayur ini, menganggap sesuatu itu ataupun musibah itu disebabkan sesuatu selain Allah SWT, ini adalah perkara jahiliyah dan ini mencacatkan akidah dan tauhid. Dan mereka tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi sifat mereka tak disebutkan sini. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dalam riwayat lain, wala yaktawun, mereka tidak berubat dengan besi panas. Itu namanya al-kai. Dan zaman dahulu mereka selalu lakukan perubatan dengan cara ini. Dan ia selalu mujarab. Kalau orang demam kena dengan besi panas, baik. Dan kalau luka-luka terutamanya pada binatang, kuda jatuh ataupun unta ke, luka tu memang kalau betul-betul dia akan apa ni, dia akan infected dan seterusnya boleh mati. Ambil besi panas, kenakan, baik selalu. Itu juga kalau orang minta yaktawun, yakni minta supaya berubat, diubatkan dengan besi panas, tak sama dengan orang yang mengubat, yang buat besi panas tu. Sebab bila dia minta tu, kata ulama, dia hampir sama dengan masalah ruqyah, iaitu minta dijampi. Sebab perkara itu baik ataupun cara perubatan ini baik, itu selalu menjadi beza dengan perubatan-perubatan yang biasa. Jadi wallahualam, itu semua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat yang kurang menunjukkan bahawa kurangnya orang itu bertawakal kepada Allah SWT. Dan akhir tu Nabi SAW sabda, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi sifat yang mengumpulkan mereka semuanya. Sebab itu mereka dimuliakan oleh Allah SWT dengan apa? Masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Banyak faedah daripada hadis ini. Kalau kita duduk lagi satu jam mungkin tak habis lagi. Baik. Jadi yang kita ambil daripada hadis ini adalah kelebihan bertawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang yakin tawakal, dia kalau kena sampuk, dia kalau kena apa, dia tak panggil Ghostbuster, dia terus apa? Tak panggil darul ilaj ke apa ke, dia terus dia pekerja diri sendiri. Nah, tapi tidak salah kita mengubatkan orang. Sebab Nabi SAW bersabda, manis tata'a minkum an yanfa'a akharu falyaf'al. Siapa daripada kamu yang boleh memberi manfaat kepada saudara ni, maka lakukan. Ini dalam konteks apa? Meruqyahkan orang secara khusus dan umum juga. Jadi tak salah. Hadis yang berikutnya, muka surat 472, hadis 75. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani, antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaih, wa hadha lafdhu Muslim ikhtasarahu al-Bukhari. Artinya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu juga, itu juga betulnya. Redon dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa. Kana yaqul, maknanya biasa, bukan sekali. Allahumma laka aslamtu, terjemahan kita terjemahkan sekali, ya Allah hanya kepada-Mu aku berserah diri. Aslam tu maknanya menyerahkan diri, Islam. Wa bika amantu, dan untuk-Mu lah aku wa bika amantu, dan kepada-Mu aku beriman, yang percaya sepenuh hati. Wa alaika tawakkaltu, dan kepada-Mu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepada-Mu aku kembali. Daripada kalimat al-inabah. Wa bika khasamtu, dan dengan-Mu aku berjuang. Al-khasam artinya dua orang yang bertelingkah tentang sesuatu perkara, satu-dua nak menangkan satu hak ataupun nak tuntut satu hak, itu maknanya al-mukhasamah. Al-mukhasamah. Tetapi ada orang tuntut sesuatu, nak menangkan sesuatu dengan kebenaran, ada yang dengan kebatilan. Kalau kebenaran maknanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdialog juga, dia berdebat juga. Tapi dia berdebat bukan nak menangkan dirinya sendiri, nak tunjukkan dia pandai, nak tunjukkan dia lah bagus dan seterusnya. Tapi dia buat semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dia buat kerana bangsa ni saja ataupun kumpulan partinya saja. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa bika khasamtu, dan denganmu aku berjuang. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika, wahai Allah, aku berlindung dengan izzahmu, kemuliaanmu. Ini adalah tawassul dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Izzah adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bernama apa? Al-Aziz bi'izzah. La ilaha illa anta, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan-Mu. Sekali lagi, sifat kepada Izzah atau sifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha perkasa, yang maha mulia, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Itu lagi tawassul. Antu billani, aku berlindung padamu dengan sifat-sifat ini daripada engkau menyesatkan aku. Jadi kalau kita dah minta kepada Allah SWT yang maha perkasa, yang tidak ada Tuhan lain yang boleh disembah melainkan dia, agar tidak menyesatkan kita, boleh tak kita sesat? Itu sekali, tak ada orang akan sesat kalau Allah SWT dengan sifat ini memelihara kita, melindungi kita. Antal hayyul ladhi la yamut, engkaulah yang maha hidup yang tidak mati. Antal hayyu ladzi la yamut. Di sini ada dua sifat. Satu, Allah SWT disifatkan dengan sifat thubutiyah, iaitu menetapkan sifat kehidupan untuk Allah SWT. Satu sifat lagi, la yamut, tidak mati. Dan ini adalah sifat salbiyah, falmanfiyah. Jadi menafikan satu sifat ini daripada Allah SWT. Sedikit tentang masalah asma wa sifat ini. Asalnya dalam Al-Quran, kita tak jumpa Allah SWT mensifatkan zatnya, sifatkan dirinya dengan sifat-sifat salbiyah. Salbiyah maknanya, bukan nama orang tu salbiyah. Salbiyah tu maknanya apa? Yang dinafikan. Tak ada kita jumpa dalam Al-Quran, Allah tidak begitu, Allah tidak begitu, Allah tidak begitu, la kadah, la kadah, tak ada. Itu bukan asal dalam Al-Quran. Tapi apa yang asal dalam Al-Quran? Semua sifat-sifat Allah SWT yang disebutkan adalah sifat thubutiyah. Maknanya menetapkan Allah gini, Allah gini, Allah rahman, Allah rahim, itulah Allah wahad dan seterusnya. Baik. Kenapa agaknya? Jawabnya mudah. Sebab bila disifatkan sesuatu itu dengan sifat thubutiyah, kita makin kenal dengan dia. Dan sifat thubutiyah, sifat penetapan itu, sifat yang mulia. Sifat yang mulia. Tetapi kalau sifat salbiyah, dia sudah asal dia kita nafikan, dia tidak begitu, dia tidak begini, dia tidak begini, itu tidak menunjukkan kemuliaan seseorang itu. Engkau ni bagus, engkau ni tak tamak, engkau ni tak lokek, engkau ni tak gemuk, engkau tak gitu, engkau tak buta, tak torik dan sebagainya. Apa ni? Bahkan dalam keadaan tertentu, biasanya ia menunjukkan bahawa kita sedang menghina. Bukan kita mengagungkan dia. Tak kucing, engkau lah engkau lah pemurah, engkau lah yang baik, engkau lah yang begitu, engkau lah yang begini kan. So berarti ya, itu akan apa? Akan mengagungkan dia. Jadi asalnya Allah SWT menerangkan, mengkhabarkan tentang zatnya dengan sifat-sifat tubutiyah, bukan dengan sifat salbiyah. Tetapi kadang-kadang Allah SWT sifatkan zatnya dengan sifat-sifat salbiyah. Allah tidak begitu, tidak begini. Kadang-kadang, ini jarang, ini bukan asal. Dan kalau Allah lakukan demikian, mesti ada hikmahnya, ada sebab. Antara sebabnya, okay, sebelum terangkan sebabnya, semua penafian kalau ada, ketika Allah nafikan sifat tertentu daripada zat Allah SWT, semua mesti mengandungi apa? Dua perkara. Pertama, sifat itu dinafikan daripada zat Allah SWT. Yang kedua, ada isbat juga, mengisbatkan kamalu bibbihi, kesempurnaan sifat sebaliknya. Dia faham ya? Falsafah sikit, terjemahkan falsafah. Jadi dinafikan sifat tersebut, Allah tidak mati, okay, Allah tak mati, memang tak ada secara total. Tetapi dalam penafian itu ada isbat juga, iaitu mengisbatkan kesempurnaan sifat lawan daripada yang tadi, yang dinafikan. Jadi apa lawan daripada mati? Hidup. Mengisbat, jadi dalam tu kita sedang mengisbat, Allah mengisbatkan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya ada dalam penafian itu isbat juga. Baik, itu satu. Kemudian tentang perkara tadi, bilakah Allah SWT menafikan satu sifat daripada, kita dah katakan bukan asal, kadang-kadang Allah buat. Jadi antara sebabnya adalah bila terdapatnya dakwaan-dakwaan yang sesat, yang jahat terhadap sifat-sifat itu kepada Allah SWT. Ada yang mengatakan Allah SWT itu ada anak, betul tak? Zaman jahiliyah mereka dakwa Allah SWT ada anak. Orang musyrikin pun sama juga, tak ketinggalan anak Allah SWT, anak perempuan ramai. Jadi malaikat tu semua anak Allah. Dan sebelum itu orang-orang Nasrani mendakwa Allah SWT ada anak, iaitu Nabi Isa. Orang Yahudi pun sama. Dan macam-macam agama semua ada kata dia apa ni, Allah SWT tu ada anak. Kadang Tuhan boleh kahwin dengan manusia, boleh dapat anak, boleh jadi dewa. Tertulis tu apa? Cakacukkan Tuhan dengan apa? Dengan manusia kan, betul tak? Ha. Jadi oleh kerana dakwaan ini banyak, Allah SWT nafikan sifat mempunyai anak itu daripada diri, untuk menolak, menolak dakwaan tersebut. Bukan tak pasal-pasal nak sebut Allah tak ada anak. Tak. Jadi begitu juga dakwaan bahawa Allah SWT itu setelah menciptakan langit dan bumi, Allah SWT penat dan rehat, sebagaimana ada dalam yang didakwakan oleh orang-orang Nasrani. Dan mereka ubahkan Injil itu dan mereka letakkan seperti itu. Dan Allah rehat pada hari keberapa? Ketujuh. Itu yang hari Ahad. Hari Ahad. Betul. Nasrani pergi church apa? Hari Ahad kan? Jadi kita tak boleh buat kerja pada hari Ahad. Itu yang saya ganti Adventist Church tu keluar. Tak tahu mereka dapat exempted daripada NS ke tidak. Tak boleh buat duty hari hari apa? Hari, hari Ahad. Yang penting dekat sini, bila ada dakwaan seperti itu, perlu ditolak. Maka Allah SWT tak tolak. Khalaqna samawati wal ardha fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Dalam surah Qaf, dan sesungguhnya diciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari dan kami tidak apa merasai apa-apa penat pun. Rasanya tak boleh nafikan apa-apa pun. Di sini Allah nafikan. Dan kita dah katakan penafian ini ada dua, menafikan sifat yang hina itu, kurang itu, dan mengisbatkan kesempurnaan lawan daripada sifat. Jadi Allah SWT maha kuat, tak ada pernah penat. Dan sebabnya lah untuk menolak dakwaan orang-orang kafir. Kadang-kadang pula Allah SWT menafikan satu sifat dalam bentuk muqabalah. Muqabalah maknanya perbandingan. Okay? Muqabalah maknanya perbandingan. Jadi dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, walau-walau kita jumpa mereka istihza. Innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik tu kata apa? Kami hanya mengolok-olokkan orang beriman. Depan mereka, mereka kata kami beriman. Kat belakang mereka kata apa? Kami tidak beriman. Jadi kami cuma main-main aja. Jadi Allah kata Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olokkan mereka. Okay. Jadi walaupun ni sifat yang tak sempurna mengolok-olokkan ini, tapi dalam bentuk al-muqabalah. Tak maaf, ini sebenarnya bukan dalam bab apa ni, penafian. Ada lagi contoh-contoh lain. Jadi yang utama sekali bila menafikan sesuatu disebabkan terdapatnya dakwaan sifat yang hina ataupun yang kurang tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini, dalam hadis ini, antal hayyul ladzi la yamut, engkau lah yang maha hidup dan tidak mati. Bagaimana diterangkan tadi juga ada dalam Al-Quran, tawakkal 'alal hayyul ladzi la yamut, dalam surah Al-Furqan. Jadi ini sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran, dan sekali lagi ini menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sebabnya kita perlu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal jinnu wal insu yamutun, adapun jin dan manusia mereka semuanya mati. Eh, jelas tujuan menafikan sifat mati daripada Allah SWT dan mengisbatkan mati kepada selain Allah SWT agar kita tidak bertawakal melainkan kepada Allah SWT. Kita tidak islamkan diri kita, serah diri kita melainkan kepada Allah. Tidak beriman melainkan dengan Allah. Dan tidak kembali taubat melainkan kepada Allah SWT, berjuang dengan Allah SWT dan seterusnya. Jadi ini kelebihan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Kita bacakan tadi hadis yang kedua daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab ataupun bab yakinan dan tawakal. Hadis Du'ar yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ya Allah, kepada-Mu lah aku serahkan diriku. Allahumma laka aslamtu, kepada Engkau dengan-Mu aku beriman, dan kepada-Mu aku bertawakal, dan kepada-Mu aku kembali, dan dengan-Mu aku berjuang, dan aku berlindung dengan keperkasaan-Mu, Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali-Mu, daripada Engkau menyesatkan-Ku. Engkau lah yang maha hidup yang tidak mati. Antal hayyul ladzi la yamut. Saya lihat dalam nuskhah saya semuanya yamut dengan ya di titik bawah, dan seharusnya begitu juga sebab yamut tu dari sifat kepada yang hidup. Dan al-jinnu dari, sedangkan jin dan manusia itu semuanya mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Kata Imam Nawawi rahmatullah, hadis ini sebenarnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Adapun lafaz ini adalah lafaz Muslim, dan Bukhari mengeluarkan juga tapi dengan lafaz yang lebih ringkas, ikhtasarahul Bukhari. Jadi ini adalah hadis yang menerangkan tentang berdoa dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas bahawa di sini Rasulullah SAW adalah seorang manusia biasa, di mana dia juga memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan petunjuk hidayah kepada. Dan jika Allah SWT ingin menyesatkannya, pasti dia akan sesat. Sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berdoa, antadillani a'udzubika, a'udzubi izzatika antadillani, aku berlindung kepadamu daripada kau menyesatkan aku. dan telah kita baca beberapa hadis bagaimana sebenarnya Rasulullah SAW ni hanyalah seorang muballigh, hanya orang yang menyampaikan dakwah. Dia tidak ada kuasa untuk memaksa orang mendapat hidayah atau dia sendiri yang memberikan hidayah. Adapun hidayah semuanya lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kisah Abu Talib, pakciknya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada siapa yang kau sukai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui siapa yang berhak mendapat hidayah. Dan kita tahu bahawa ayat ini turun kaitan dengan kewafatan Abu Talib, di mana Rasulullah SAW amat bersedih hati, dan Nabi SAW telah berusaha ketika dia hidup dan ketika dia hampir meninggal dunia agar dia masuk Islam, tetapi akhirnya dia mengikut temannya iaitu Abu Jahal dan seorang temannya lagi, dan dia kekal di dalam agama Abdul Muttalib. Dan bagaimana Rasulullah SAW telah bersumpah selepas itu, demi Allah aku akan meminta keampunan untukmu selagi mana aku tidak dilarang daripadanya. Kemudian turunlah ayat ini dan juga ayat yang di dalam surah At-Taubah, makana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu aba'ahum walau kanu uli qurba. Tidaklah pantas bagi seorang, bagi sang nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya untuk meminta keampunan untuk orang-orang musyrikin walaupun mereka adalah daripada kalangan kerabat, walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas pada mereka bahawa orang-orang musyrikin itu adalah penghuni neraka jahim. Jadi diharamkan untuk minta pengampunan kepada Allah SWT untuk orang-orang yang mati dalam keadaan syirik. Ini adalah hukum yang muktamad, selepas ini tidak ada pemansuhan lagi. Bahkan kita dapati bahawa dalam syariat Ibrahim AS juga begitu. Nabi Ibrahim juga pernah minta pengampunan untuk bapanya. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin, dalam surah Syuara dia ada doa, dan berilah pengampunan untuk abaku, sesungguhnya dia termasuk dia dulu adalah orang yang sesat, dan dia juga telah berjanji untuk meminta keampunan. La astaghfiranna lak, sesungguhnya aku akan minta pengampunan kepada Allah untukmu. Tapi selepas itu Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Ibrahim AS dari minta pengampunan untuk orang-orang musyrikin walaupun untuk bapanya. Jadi ini jelas menerangkan tentang aqidah al-wala wal bara, yakni cinta kerana Allah dan benci kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang kita untuk minta pengampunan untuk orang-orang musyrikin. Dan telah kita terangkan dahulu bahawa bagaimana banyaknya khidmat bapa ataupun paman Rasulullah SAW ini kepada Islam dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Abu Talib telah menggantikan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menggantikan datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bapa angkatnya. Jadi dianggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai salah seorang daripada anaknya, sedangkan Abu Talib mempunyai anak-anak lelaki yang lain, antaranya Ali bin Abi Talib, Ja'far dan Aqil dan lain-lain lagi. Dan juga Talib juga adalah salah seorang daripada anak Abu Talib. Dan beliau telah mempertahankan Rasulullah SAW apabila orang-orang musyrikin marah dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau telah mempertahankannya. Jadi kita dapati bahawa apabila wafatnya Abu Talib, Rasulullah SAW tidak pergi menziarahi jenazahnya, bahkan tidak dimandikan jenazahnya, dan tidak dikafankan, tidak disolatkan, apalagi ditanamkan dalam kuburan orang Islam. Tapi yang sahih daripada Rasulullah SAW telah perintahkan Ali bin Abi Talib, iaitu anaknya, untuk menanamnya, warihi, yani tanamlah. Itu saja. Nabi SAW sedikit pun tidak menjenguk jenazah beliau, dan tidak ada yang melarang beliau menziarahi jenazahnya melainkan kerana dia mati dalam keadaan kufur. Adapun khidmat Abu Talib, saya rasa tidak ada orang kafir yang boleh menyamai khidmat Abu Talib. Macam mana hebat orang kafir tersebut, kita pasti akan jumpa bahawa dia banyak masalah apabila berkaitan dengan Islam. Banyak hukum Islam dia tidak tegakkan. Tapi Abu Talib mempertahankan Rasulullah SAW. Cuma dia tidak mendapat hidayah. Nah, kita bukan membahaskan tentang menjarahi kubur orang musyrik. Kita bukan membahaskan tentang menjarahi orang musyrik yang sakit. Kita bukan membahaskan tentang berdiri bila jenazah orang kafir itu lalu di depan kita bila kita duduk. Itu bukan yang kita bahaskan. Kita bahaskan tentang menjarahi jenazah. Jenazah maknanya dah mati. Tak. Itu tidak ada dalil langsung bahawa adanya anjuran kita menjarahi jenazah orang kafir yang belum lagi dikebumikan. Ala kulihal, kita teruskan lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan keyakinan dan tawakkul. Itu buku surat 473, hadis ke-76. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidha قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga aidan berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, kalimat ini pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dicampakkan ke dalam api, dan juga dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir mengatakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, oleh kerana itu takutlah kalian kepada mereka. Akan tetapi perkataan itu malah menambah keimanan mereka serta mereka mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Tawaf hasbunallahu wa ni'mal wakil. Diriwayatkan Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhiru qawli Ibrahim 'alaihi salam hina ulqiya fi an-nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dalam riwayat Al-Bukhari lainnya disebutkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kalimat terakhir yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Balik hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu cukuplah Allah menjadi penolongku, Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi hadis ini menerangkan tentang tawakkalnya dua nabi yang mulia, satu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, Abu Al-Anbiya, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan apa yang mereka katakan apabila mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang amat dahsyat. Yang pertama adalah riwayat Ibnu Abbas berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, iaitu cukuplah Allah bagiku dan penolongku, dan dialah sebaik-baik penolong. Dan kalimat ini beliau katakan ketika dia dicampakkan di dalam api neraka. Baik. Jadi Ibnu Abbas, kalau kita lihat riwayat itu di atas tu, dia tidak menisbahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Dia kata Nabi Ibrahim baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bagaimana dia tahu? Kalau daripada sudut sini kita dapati ada terputusnya, ada mursalnya antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan Nabi, dengan kisah ini, dengan hadis ini. Baik. Adapun yang kedua tu, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakannya bila orang ramai datang dan mengatakan orang semua berkumpul ingin membinasakan kamu. Jadi ini, kalau kita lihat, boleh dianggap sebagai hadis yang marfu' bersambung. Sebab Ibn Abbas kemungkinan besar dia melihat Rasulullah SAW, dia mendengar dari Rasulullah SAW. Sebab itu jadi zahirnya ada terputus, tetapi ini tidak mungkin dikatakan oleh seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau ucapan-ucapan sahabat dengan agak-agaknya saja, bukan dengan fikiran-fikiran atau pendapatnya saja. Sebab ini adalah perkara yang gaib yang telah berlalu. Jadi kita yakin bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya dekat ada riwayat lain yang jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW yang mensabdakannya. Jadi sebenarnya terdapat beberapa faedah daripada hadis ini. Yang pertama jelas tentang kelebihan kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi, kalau dengan ya tu maknanya cukuplah Allah untukku. Kalau hasbuna, na tu maknanya kami, cukuplah Allah untuk kami. Itu perbezaannya. Makna yang sama lah. Jadi makna dekat sini adalah cukuplah Allah bagiku. Maknanya lain-lain semua aku tidak perlukan. Kenapa? Dan dialah ni'mal wakil, sebaik-baik wakil. Dan kita tahu asal makna wakil tu, kita serahkan urusan kita yang tertentu pada dia. Jadi kita percayakan dia untuk laksanakan urusan tersebut. Sebagaimana kita sendiri yang lakukannya sendiri. Tak? Kita kalau sembelih kurban, kita sembelih ya, biasa. Jadi besok kita nak wakilkan orang lain. Bila kita dah wakilkan orang lain, maknanya kita percaya kepada wakil kita untuk laksanakan macam mana yang kita nak, macam mana yang kita lakukan. Baik, walaupun dan kita tidak ada terfikir lagi, mungkin itu, mungkin ini, mungkin dia tersilap, mungkin dia terlupa, mungkin apa. Begitu juga dalam jual beli, kita wakilkan dia dalam jual beli kita. Boleh, tak mengapa. Baik. Dan kita wakilkan dia untuk agihkan harta zakat kita, sedekah kita. Jadi kita percaya dia akan buat sebagaimana yang kita mahu. Dan terdapat di dalam kitab-kitab fiqh satu kitab yang penting, iaitu Kitabul Wakalah, iaitu Kitab Perwakilan. Dan di sana ulama para fuqaha telah menyebutkan syarat-syarat perwakilan tersebut. Dan perwakilan termasuk akad yang tidak lazim. Ini akad yang jaiz. Sedikit tentang istilah muamalat ini, iaitu di sana ada dua akad, iaitu akad yang lazim, artinya akad yang wajib. Akad lazim ini maknanya bila ia berlaku saja, maka ia wajib, tak boleh tarik balik. Bila ia berlaku, tak boleh tarik balik. Antara contoh akad lazim adalah jual beli. Jadi bila kata aku jualkan buku ini dengan harga sekian-sekian tunai, ataupun harga hutang sekian tunai, orang yang kedua tu kata kabil tu, aku terima, kabul. Ya kan? Terus telah berlakunya jual beli dan tidak boleh tarik balik, kecuali dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah. Antaranya mereka masih dalam kedai, dia belum keluar kedai. Selagi dia belum keluar kedai, dia boleh tarik balik. Dah keluar kedai, terus dah selesai. Sama ada kitab tu dia dah ambil ke belum, sama ada duit dia dah terima belum. Okey. Itu apa namanya? Jual beli itu telah berlaku lazim. Tak boleh dibatalkan. Dan seumpamanya adalah akad sewa menyewa dan sebagainya. Bila ada ijab dan kabul, maka telah berpindahlah hak milik tersebut secara automatik. Apapun selepas itu nak jual balik pada orang lain, ada ulama syaratkan hendaklah dia terima dulu. Dia ambil dulu, baru dia nak jual, dia jual. Tak boleh dekat dalam kedai lagi. Dia kata, okey, aku beli buku ni sekian-sekian harga. Terus, dia pun telefon orang, kau pergi ambil buku ni, aku jual kau dengan sekian-sekian harga. Tadi dia jual, dia beli berapa? $20. Terus dia jual lagi sekali, $30. Jadi buku tu cuma apa? Cuma terbang aja lah. Dia tak pegang pun, dia tak pegang buku tu. Jadi ulama syaratkan mesti dah pegang dulu dia. Kalau madu tu dia dah pegang dulu, baru dia dah simpan, baru dia jual. Dia tak boleh dekat dia dekat luar, tak tahu apa dia cakap apa. Okey, aku beli madu kan sekian-sekian, kau nak beli? Beli. Madu tu tak pegang pun. Tu tak boleh lah. Dia cakap pasal madu, saya ada pakai madu kat sini. Dan juga apa ni? Dan juga perkara-perkara lain, asal dia macam tu. Jadi awak nak jadi importer ke apa semuanya, asalnya mesti awak pegang. Dan pegang dia tawar qabab ini, kata ulama' ni, bila nak jual, dia tidak menafikan bahawa akad itu telah wajib, telah jadi. Sebagian ulama mengkhususkan qabdh ini, pegang ini, terima dengan zahir ini kepada apa? Kepada makanan dan minuman ataupun tok makanan yang ditimbang ataupun yang di al-makil, yang dicupak. Itu dalam mazhab Hanbali rahimahullah taala. Tapi yang penting di sini adalah permasalahan apa ni, akad itu lazim ataupun tidak. Satu lagi akad, apa dia? Akad jaiz. Akad jaiz maksudnya akad harus, tak wajib. Dan akad jaiz ni asalnya bila kita ijab kabul, bila-bila kita boleh tarik balik. Siapa tahu contoh akad jaiz? Kita tahu mak jaiz saja. Contoh akad jaiz. Kalau saya kata kepada awak, saya pinjamkan buku ini kepada engkau. Pinjamkan. Tak ada nak cakap sampai bila lah. Pinjam juga. Dia kata aku terima. Okey tak? Dan dia ambil lah ni. Dia dah ambil buku ni. Ini akad apa namanya? Akad pinjam-meminjam. Akad ini akad jaiz atau akad lazim? Apa kita kata kalau akad lazim, dia tak boleh tarik balik. Dah pinjam tak boleh ambil balik ? Tak boleh pinjam ke orang lain. Tak kan? Bila-bila dia boleh apa? Dia boleh ambil balik. Dahlah kau kena baca sudah baik kasih orang lain. Pinjam orang lain lah maknanya. Kan tak? Jadi itu menunjukkan bahawa akad pinjam-meminjam ni akad jaiz, dia belum ditarik balik. Ya kan? Termasuk kata ulama, akad hibah ni, akad hibah ni kata mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab lain, dia adalah akad jaiz saja. Bila-bila boleh tarik balik. Sebab dia adalah akad yang tidak ada gantinya, tidak ada harga. Tak macam jual beli dan sebagainya. Dia akad yang lemah. Tetapi apakah hukum tarik balik tersebut? Itu ada selisih pendapat di kalangan ulama. Ada kata makruh, ada kata haram, ada kata kalau bapa tarik balik hadiah yang diberikan kepada anak, maka itu tidak haram. Kalau orang lain diberikan pada selain anak, dia nak tarik balik, maka itu haram. Sebab ada hadis Nabi SAW, apa ni, orang yang ambil balik, tuntut balik hadiah yang diberikan itu seperti anjing yang telan balik unta. Itu dalil mereka. Tapi itu dari sudut haram tau. Ada pun boleh tak dia ambil, cerita lain. Dosa-dosa juga. Tapi boleh tak dia ambil balik? Sebab dia orang kata boleh dia ambil balik. Sebab ni akad jaiz. Dosa-dosa. Sebab kalau dia tak boleh ambil balik, buat apa Nabi SAW kata? Kalau dia ambil balik seperti anjing yang telan unta, terus kata tak boleh, tak sah terus. Jadi menunjukkan ada orang ambil balik. Dan orang tu dah, dia dah kasih tu, dia pun tak sedarlah ambil-ambil. Tapi dia berdosa. Dia berdosa, dia berdosa tu. Nah, jadi kita dah jelas tentang akad lazim dengan akad jaiz ini. Itu dia. Tadi kita sedang sebutkan tentang akad wakalah. Kita mewakilkan orang untuk buat sesuatu, untuk beli sesuatu, untuk jual sesuatu, untuk sembelih kurban dan sebagainya. Adakah ini akad lazim ataupun akad jaiz? Kita lihat ada tak ganti, ada iwab tak? Ada harga tak untuk dia buatkan kerja untuk kita? Tak ada kan? Dia buat dia tak ada price, free. Sebab itu hukumnya adalah akad jaiz. Bila-bila dia boleh batalkan perwakilan, bila-bila dia kata batal. Kemudian ada khilaf, mesti tak orang yang diwakilkan tu tahu dah dibatalkan ataupun tidak dan sebagainya. Itu ada permasalahan. Jadi itu asal. Dan kalau kita lihat wakil itu, wakil tidak bertanggungjawab terhadap barang yang diwakilkan kepadanya, kecuali apa? Kecuali kalau dia tak jaga betul-betul. Lah, diwakilkan suruh hantar barang ini daripada tempat ni kepada address sekian, dispatch rider lah. Tapi dispatch rider ni bukan wakil lagi, itu dah upah-upah. Taruh free of charge lah dia, dihantarkan pizza tu tuan-tuan. Baik, sikit. Tengah-tengah pizza tu apa, terbalik, motor dia pun sekali terbalik, dah tak boleh pakai, dah kelelenyek dengan kereta motor dan macam-macam lagi. Jadi tak boleh hantar kan? Mesti tak orang itu menggantinya? Setiap dispatch rider kena ganti. Nah. Apa jawab dia? Sengaja ke tak sengaja? Sebab tanya dululah. Kan tadi ceritanya tak sengaja. Jadi perlu tak dia ganti? Tak perlu ganti. Tapi kalau yang sekarang punya Pizza Hut rider tu, dia kena ganti tak? Kena. Kenapa kena? Sebab akad dia bukan wakil. Kita upah dia buat. Bila upah buat, dia mesti hantar sampai sampai kepada tempatnya. Kalau tak ada, dia kena dia. Jadi di sini ada dua tangan dekat sini. Satu namanya tangan doman, tangan jaminan. Satu lagi adalah tangan amanah, yadu amanah. Ada yadu doman dan yadu amanah. Jadi kalau tangan jaminan itu maknanya mesti serahkan. Macam tadi dah jual beli kitab kan, kitab ni belum sampai, betul tak? Betul ya? Taruhlah kitab itu rosak ke dan sebagainya, macam mana pun penjual tu mesti hantar juga, mesti cari gantinya ke apa untuk dan menghantarkan atau betulkan kerosakan. Kalau lagi kereta dan sebagainya, dia mesti betulkan. Sebab tangan dia adalah tangan apa? Jaminan. Sebab dia akad dia kuat. Tapi kalau akad jaiz ini, tidak, dia cuma tangan amanah saja. Maknanya dia adalah sebagai pengamanah terhadap barang tersebut. Okay. Jadi di sini dalam perwakilan, kita dah faham sikit tentang perwakilan yang maksudnya, kita tahulah wakil ni apa. Kenapa di dalam ayat Quran dan dalam hadis ini zikirnya ataupun doa dia adalah hasbiyallah atau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maknanya sebaik-baik al-wakil. Kan kita pun pernah dengar hadis ni'matu bid'ati hadhi, sebaik-baik bid'ah lah inilah dia, iaitu solat tarawih berjemaah. Sebaik-baik wakil, wakil yang tadi maknanya adalah semuanya diserahkan kepadanya dan ia bergantung kepada apa yang kita serahkan. Ya kan? Jadi Allah SWT ni adalah wakil kepada segala-gala urusan sebenarnya. Bukan dalam antara, bukan itulah semuanya, bukan apa pun, bukan jual beli, bukan korban apa semuanya. Allah SWT adalah pengurus segala-galanya. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dalam surah Zumar, Allah adalah pencipta segala-galanya dan di atas setiap sesuatu adalah wakil. Apa makna wakil kat sini? Penjaga, pengurus, apa semuanya. Baik, atas kita dapat hidayah atau kita sesat, kita sihat atau kita sakit, diuruskan Allah SWT. Kaya kita, rezeki kita semua diuruskan Allah SWT. Jadi sekarang kita faham apa maknanya bila awak kata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik wakil. Maknanya itu tadi, orang yang diserahkan urusan, kita percaya kepada Allah SWT, tak akan sikit pun kurang, tak akan sikit pun alpa, lalai dan sebagainya. Baik. Sebab itu yang kita dah sebutkan dahulu, kenapa digantikan zikir ini dengan zikir lain? Sepatutnya inilah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Tapi sekarang mereka kata apa? Hasbiyallahu jallallahu ma fi qalbi ghairullah. Kenapa pula diganti dengan benda tu? Sedangkan ini lagi baik, maknanya lagi bagus. Adapun makna tadi banyak masalah. Hasbi Rabbi, cukuplah Tuhanku, tepat tu betul lah. Jalallah tu adalah apa ni, agungan kepada Allah SWT. Tapi belakang tu, tidak ada dalam hatiku selain Allah. Jadi zikir ni pertama tidak waris daripada mana-mana, apalagi daripada Rasulullah SAW. Tak kita tahu daripada mana-mana ulama salaf pun, atau ulama mana pun kita tak tahu asal usulnya. Saya rasa orang yang membaca pun tak akan datang, tak akan dapat datang kan asal usul benda ni secara pasti. Mereka dia kata dengar daripada segi tu, dengar daripada syekh tu, dengar daripada itu. Yang penting di sini adalah maksudnya tidak ada dalam hati tu kecuali Allah. Dan kita terangkan ini bukan makna tawakal. Tawakal tu bukan maknanya kita tak buat apa-apa, semua bagi Allah SWT. Hatta dalam hati ni kita tak ingat apa-apa. Sebab kalau kita betul-betul bertawakal pada Allah SWT, kita mesti apa? Usaha. Kita mesti usaha untuk mendapatkan perkara tersebut. Jadi kalau kita tak mau kita hilangkan kunci, tak mau kena sama, jangan taruh dekat double yellow line. Kat luar tu kan? Ya ke tidak? Kalau tak mau kena berak dengan burung, jangan taruh bawah pokok, sama je. Tapi awak tak buat tu semua, lepas tu awak tawak tak, awak bertawakal kononnya, itu bukan tawakal. Jadi bila awak disuruh buat sesuatu, ertinya hati awak tu mesti juga nak kena usahakan maslahatnya. Mana kita boleh buat sesuatu hati kita kosong? Tak mungkin. Jadi bila tu kita bertawakal kepada Allah SWT, bila kita dah usaha, taruhlah dia jenis usaha yang bila dah buat sekali dah tak boleh buat lagi, tak payah buat lagi. Maknanya dah ikat untanya, ikat kudanya, takkan kita nak pergi pegang je kan? Tak kan? Dah ikat sudah lah. Kalau jenis macam itu, lepas itu terserahkan semuanya pada Allah SWT, kita bergantung pada Allah SWT. Sebab di sana ada tawakal, usahanya kena berterusan aja, betul tak? Mana boleh awak apa tawakal naik kereta tak ada pegang steering? Betul tak? Boleh tawakal. Tapi pegang juga, tawakal juga. Jadi hati tu tetap nak buat kerja tersebut. Nah, jadi oleh kerana itu seharusnya kita kena kembali kepada apa ni? Kepada sunnah. Ini zikir kata Imam Nawawi rahimahullah taala daripada Ibn Abbas, dibaca oleh Ibrahim alaihissalam. Ini dia cukup menerangkan tentang kelebihan zikir ini, dan di dalamnya ada tawakkul kepada Allah SWT dicampakkan dalam hati. Ini satu kisah yang amat menakjubkan, tidak jemu-jemu kita ceritakan dan kita baca, iaitu Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api. Sebelum kita kisahkan api yang berapa besar, kita nak tahu kenapa Nabi Ibrahim dicampak dalam api. Kenapa ada orang terbakar, ada orang main api? Tidak kan? Sebabnya adalah Nabi Ibrahim AS pergi pecahkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Betul tak? Lepas itu dah diterangkan kebatilan patung-patung tu, kita pecahkan dia pun dia tak boleh pertahankan diri dia. Dia tak boleh cakap pun, apa lagi nak pertahankan diri dia. Lepas tu kenapa kamu masih sembah patung-patung? Dia letak dan berikan hujah. Tapi oleh kerana mereka dah kalah hujah, jadi mereka gunakan apa? Mereka gunakan authority. Authority, mereka gunakan kekuasaan. Jadi mereka kata, qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu melakukannya. Jadi mereka pun campakkan dia ke dalam api. Kemudian disebutkan dalam riwayat-riwayat dalam Ibnu Katsir, rahimahullah ta'ala, bahawa besar api dan seterusnya. Itulah bila nak dicampakkan ke dalam api, Nabi Ibrahim AS tidak sedikit pun takut. Sedangkan ikut kebiasaan, api yang besar macam itu, kita kalau masuk memang kita akan hangus. Tapi Nabi Ibrahim AS tak takut sebab dia yakin kepada Allah SWT dan dia dah bertawakal kepada Allah SWT, Allah akan menjaga. Disebutkan dan diucapkan dengan lidah, bukan dia bukan dalam hati je, tapi disebutkan juga dengan lidah. Ini menunjukkan, kita namakan tu kalau kita katakan apa tu, streamline kan, antara synchronize kan, antara dalam hati dengan apa, dengan badan dan juga dengan percakapan tu, sebaik-baik zikir kalau ada kemungkinan macam itu. Jadi Nabi Ibrahim cukup berkata cukup dengan tidak cukup dengan hatinya, dia berkata dan berzikir kepada Allah SWT, dan dia berkata hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dan kita tahu apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS, Allah Subhanahu Wa Taala ubahkan sifat api itu daripada membakar kepada apa? Kepada menjadi sejuk dan selamat, iaitu sejahtera kepada Nabi Ibrahim AS. Sampai api itu habis, tak ada apa-apa, Nabi Ibrahim keluar tak ada. Dan betulnya mukjizat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebabnya kerana tawakal yakinnya Nabi Ibrahim AS. Itu kelebihan kedua. Selain daripada apa? Seorang yang bertawakal itu masuk syurga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan ia juga dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Supaya mana disebutkan dalam hadis ini, yang sebenarnya berasal daripada Al-Quran dan surah Ali Imran. Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia orang ramai, maksud sini adalah Abu Sufyan, orang-orang Quraisy, semua telah mengumpul kamu dalam peperangan Uhud. Maka takutlah mereka, tetapi perkataan tersebut telah menambahkan keimanan. Yang ini dalil bahawa iman tu boleh bertambah. Jadi kalau iman tu boleh bertambah, dengan apakah ia bertambah? Maka ulama mengatakan iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Makin banyak kita taat kepada Allah SWT, maka makin bertambah iman kita. Sampai dulu, sampai sempurna iman tersebut. Sampai sempurna iman tersebut. Dan setiap sesuatu yang boleh menerima tambahan, maknanya dia boleh berkurang. Artinya iman itu juga berkurang. Dan bagaimana ia berkurang? Dengan maksiat kepada Allah SWT. Setiap kali orang buat maksiat, maka imannya akan berkurang. Sampai mana? Sampai boleh hilang terus iman daripada hati seseorang tersebut. Nah, dan ini pembahasan yang lama, pembahasan kita katakan teologikal daripada zaman dahulu lagi. Kata yang kita sebutkan tadi, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa iman itu bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan maksiat. Cuma di dalam hadis ini, ia bertambah dengan sesuatu yang tidak disangka-sangkakan. Apa dia? Mereka sedang ditakut-takutkan dengan serangan musuh. Sepatutnya kita makin lemah iman. Itulah. Makin takut, kecut. Nak pegang pedang pun apa menggeletar jatuh patutnya. Naik kuda pun tak ternaik. Orang semua dah keliling kita dekat Uhud. Tetapi yang berlaku adalah zadahum imanah. Kata-kata macam ini menambahkan keimanan bagi mereka. Sebab mereka yakin. Oleh kerana itu mereka bertawakal kepada Allah SWT. Dan mereka sama juga menyebutkan dengan lidah mereka, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami. Dan dialah sebaik-baik wakil, sebaik-baik pelindung. Ini baca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini saya rasa sudah cukup untuk syarahkan hadis-hadis ini. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan tawakal itu adalah samarah al-yakin. Dia buah daripada keyakinan. Orang yang tak yakin, dia tak boleh bertawakal pada Allah SWT. Dan yakin apa dia? Sekali lagi, keimanan yang kukuh, yang tidak ada syak dan ragu-ragu di dalam. Ya, jadi iman ni dia ada macam-macam darajat. Ya, mula-mula orang masuk Islam dia beriman pada Allah SWT. Ya, Allah tu adalah Tuhan yang itulah Tuhan yang berhak disembah. Dialah Rabbul Alamin yang menciptakan, menghidupkan dan sebagainya. Dia percaya. Itu basic kita katakan. Dia dah masuk, dia dah beriman. Iman dia boleh tambah lagi. Dan lepas tambahan itu boleh bertambah. Dengan dia lebih mengetahui Allah SWT, mengenal Allah SWT dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatannya, makin dia baca Al-Quran, makin bertambah imannya. Makin dia beribadah, makin bertambah imannya. Makin dia diuji, makin dia bertambah iman. Makin dia lihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT, makin bertambah iman. Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim AS, Nabi tentulah dia dah yakin. Tapi dia berkata, Iqala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah apabila Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhan ku, tunjukkan aku macam mana engkau hidupkan yang mati. Kita semua yakin, budak-budak pun yakin bahawa Allah SWT boleh hidupkan yang mati. Sebab bagaimana Allah SWT ciptakan sesuatu daripada tak ada, itu mati. Benda tu yang dah hidup, lepas tu mati, tak hidupkan balik, patutnya lagi senang. Tapi Nabi Ibrahim dia tanya, kaifah tuhil mauta, bagaimana kau hidupkan yang mati? Maka Allah SWT kata, qala awalam tu'min, apakah kau tak beriman? Maksudnya, apakah kau tak yakin? Bukan tak beriman, tak yakin. Qala bala, aku yakin. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi supaya hatiku lebih-lebih lagi tenang, lebih-lebih yakin. Menunjukkan dia boleh tambah lagi. Waktu orang yang melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, suatu-suatu yang luar biasa, tentulah iman dia lebih lagi. Baik, kata Allah SWT tunjukkan juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebab dia adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, khalilullah. Qala fa khud arba'atan min at-tayri fasuhunna ilayka, ambil 4 ekor burung, fasuhunna ila ba, ambil dia, kemudian kau potong-potong, thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, kemudian letakkan atas setiap gunung itu sebahagian daripada daripada burung ini. Maknanya bahagian burung yang kat sini, kat sini, sebahagian bahagian dia dekat sebelah sana pula. Jadi beza-beza, lari-lari kan dia. Jauh banyak gunung tau. Itu boleh jadi, kalau kita pun tak jadi nak tanya. Kena banyak gunung ni. Pasal ni kena banyak, banyak gunung. Gunung macam gunung ledang, Bukit Timah tak boleh tahan. Satu satu bahagian burung dekat gunung, satu bahagian dekat gunung tu pula. Supaya lihat betul-betul, yang ni betul-betul jauh dia. Kalau ikut akal, mustahil dia boleh apa ni? Dia boleh hidup balik. Faja'ala lakul dijabali minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggil burung ni, mari ke sini. Dia akan datang kepadamu dengan bergerak dengan cepat, sa'ya. Macam mana? Jadi bagian kat sana dia cantum kat sini, cantum kat sini. Jadi macam itulah sebenarnya. Nampak betul macam mana. Allah hidupkan yang mati. Nanti pun dapat lihat. Kita tak akan dapat. Tak. Baik. Jadi selepas itu Nabi Ibrahim makin yakin. Jadi dekat sini, sebab itu bila dah yakin, buah dia adalah, dia terus tak takut lagi. Apa pun ancaman, dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lidahnya, hatinya berkata hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Jadi bagaimana kalau orang tanya boleh kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama sekali dengan ilmu, kita kena belajar dulu. Baca ayat-ayat Quran ni, baca hadis-hadis ni dulu, baca kisah-kisah orang yang bertawakal kepada Allah SWT, baca kisah-kisah orang yang selamat apabila bertawakal kepada Allah SWT. Penuh dalam Al-Quran, penuh dalam Quran. Kisah-kisah Nabi cukup banyak menangkap bagaimana tawakalnya mereka. Nabi Nuh AS dakwah 950 tahun. Kita tak boleh bayangkan berapa lama 950 tahun. Kalau ada awak installment 950 tahun sah tak akadnya? Saya installment 950 tahun. Namanya sah ke tak sah? Nampak apa? Jelas apa dia punya apa? Waktu dia. Semua lama kata tak sah. Bantakan hidup selama itu. Zaman Nabi Muhammad tak ada orang yang hidup 1000 tahun, 950 tahun. Tak tahu zaman Nabi Nuh ada lah installment 950 tahun. Jadi dia bukan setakat tahu je, dia kena boleh bayar punya. Baik, yang penting dekat sini, dia dakwah 950 tahun kaum dia. Masalah kaum dia adalah mereka sembah orang-orang soleh. Mereka buatkan patung apa ni atas nama orang soleh tu, mereka sembah. Mereka namakan patung-patung tu dengan nama orang soleh. Mereka sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pergi kat kubur orang soleh tu, mereka sembah. Baik, 950 tahun Nabi Nuh AS kata, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu." Sembahlah Allah saja, tak ada Tuhan disembah untuk kamu melainkan dia. Tapi dia, mereka tetap sembah. Itu 1000 tahun, 900 tahun. Akhirnya Nabi Nuh AS diperintahkan, diwahyukan oleh Allah SWT untuk untuk membuat kapal. Anisna'il fulka bi'ayuna. Buat kapal. Buat kapal kat mana? Tepi laut. Bukan tepi laut, kat tengah darat. Kita pun tak tahu kat mana, tapi kat darat. Bukan tepi laut, confirm dengan tepi laut. Kenapa? Sebab dalam Quran kata, setiap kali kaumnya lalu lihat Nabi Nuh AS buat kapal, lalu mereka ketawakan dia. Mereka sindir dia, apa hal ni? Buat kapal. Sebab kalau kat tepi laut, dua tak akan ketawakan tu lah. Dia menunjukkan bahawa dia bukan kat tepi laut ke tepi apa tu, kolam, reservoir atau sebagainya yang ada air lah. Maknanya dia jauh. Buat kapal tu kecil-kecil, besar pula tu. Betul tak? Perkara yang ini. Dan macam mana buat kapal pun ada juga yang diterangkan dengan paku, dengan apa semuanya. Baik, Nabi Nuh buat ke tak buat? Terus buat, terus buat. Lama lah maknanya. Kenapa dia buat? Tak ada lain melainkan sebab apa? Yakin daripada Allah SWT. Dan dia bertawakal kepada Allah SWT. Perintahkan, buat dia. Dan akhirnya, akhirnya dia berjaya. Lain semua yang ketawakan dia tu semuanya apa? Semuanya binasa. Dia yang selamat. Dan orang-orang yang naik dalam perahu tersebut. Siapa tak naik perahu tersebut, semuanya tak selamat. Dia tak ada secondnya, lifeboat atau apa sebenarnya. Tak ada terus. Siapa tak naik, habis. Dan ulama mengatakan sunnah ini, mengikut sunnah ni macam ikut kapal Nabi Nuh alaihi salam, safinah Nabi Nuh. Siapa yang tak naik kapal sunnah ni sama macam tak naik kapal Nabi Nuh, dia tak akan selamat. Memang betul. Sebab tu pentingnya ikut sunnah. Jadi begitu juga dengan nabi-nabi lain yang terdapat dalam Al-Quran, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya mereka diselamatkan. Masalah Nabi Yunus, Nabi Ayub dan lain-lain lagi. Nah, jadi itu. Kemudian kita kena takwa. Sebelum tu kan kita ada sebut tentang takwa, sebelum yakin dan tawakal. Takwa mesti ada, baru kita dapat keyakinan dan lepas tu tawakal. Dan takwa bermaknanya kita taati Allah SWT, buat apa yang dia perintah, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Bila ada takwa, nanti yakin kita akan bertambah. Nanti akan apa ni? Akan membuahkan tawakal yang sempurna. Haqqa tawakul. Kata-kata Nabi SAW, ada hadis belakang kata saya, kalau kamu, kata Rasulullah SAW, bertawakal kepada Allah SWT, sebenar-benar tawakal, kamu akan diberi rezeki sebagaimana burung yang terbang pada siang hari, perut kosong, tak tahu kat mana rezeki dia, tapi dia akan balik dalam kekenyangan tiap-tiap petang. Mesti siapa yang kasih dia rezeki? Dia tak tahu mana rezeki. Tiap-tiap hari dia tak tahu rezeki dia kat mana. Tiap-tiap hari lain tempat. Kerja dia tawakal, mesti ada rezeki. Pergi dia terbang, mesti jumpa. Betul tak? Pergi kosong, maknanya kalau tak dapat, mati. Tapi dapat. Bukan burung kat dalam sangkar tu lah. Bila tak boleh tawakal tu, lepaskan dia pun mati je kat luar. Macam kucing, asyik kasi makan, kasi makan, makan. Bila tinggal seorang-seorang, nampak tikun, dia tak tahu kejar. Yang penting kat sini adalah, kalau kamu tahu kamu itu, kamu akan diberi rezeki daripada mana, macam burung tersebut. Itu adalah hadis yang terakhir, tak salah saya, yang dimasukkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Peni Arba'in. Dia mensyarahkan kitab Arba'in, dia tambah lagi 10 atau 8 hadis. Arba'in Nawawi itu ada 42, dia tambah lagi 8, jadi 50. Dia syarahkan semuanya sekali. Yang ke 50 tak silap saya adalah hadis tawakal ini, menunjukkan bahawa mereka punya faham tentang kepentingan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah itu yang saya bagi menyampaikan. Apa-apa soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.